وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بعد، معاشر المسلمين، جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita senantiasa masih diberikan kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita serta senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa istiqamah di atas tuntunannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari apa yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pada pasal yang ke-30. قال المؤلف رحمه الله تعالى الذنوب سبب للتخلية بين العاصي وشيطانه. Bahwa dosa-dosa itu adalah merupakan sebab التخلية بين العاصي وشيطانه. Yani dosa itu merupakan sebab bergabungnya antara ahli maksiat itu dengan setan-setannya. Takhliyah, campur, manunggal. Qala min uqubatiha, di antara akibat-akibat perbuatan dosa ini, annaha tastad'i nisyanullahi li'abdihi wa tarkuhu. Bahwa di antara hukuman atau akibat perbuatan dosa itu akan mengantarkan untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nisyanullahi li'abdihi. Allah Subhanahu wa taala akan lupa kepada hambanya dan Allah akan meninggalkannya. Wa takhliyatuhu bainahu wa baina nafsihi wa syaitanihi. Dan juga akan menggabungkan antara si pelaku maksiat dengan dirinya dan setan-setannya ini. Wa hunakal halak alladzi la yurja ma'ahu najah. Maka disinilah kebinasaan, kerusakan yang tidak mungkin diharapkan akan keselamatan bersamanya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa dosa itu adalah menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan lupa kepada kita dan Allah akan meninggalkan kita manakala kita melakukan maksiat dan akan menjadikan kita itu gabung dengan setan-setannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kalau sudah seperti ini, sudah bergabung antara seorang manusia dengan setannya, ini sudah al-halak, la yurja najatuh. Yani kebinasaan yang tidak mungkin diharapkan akan keselamatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini dalil yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 dan 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah, wal tanzur nafsun, hendaknya setiap orang, nafsun ini jiwa umum, khitabnya kepada jin dan manusia juga yang beriman, untuk melihat kepada jiwa, ma qaddamat lighad, apa yang akan dilakukan di esok harinya atau apa yang akan diaturkan untuk esok harinya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang kalian lakukan. Wala takunu kal ladzina nasullah, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka lupa kepada Allah, mereka lalai kepada Allah, fa ansahum anfusahum, maka Allah akan melalaikan mereka dan diri mereka. Allah akan melalaikan kepada mereka. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik ini adalah artinya para pelaku maksiat. Ba'ud ba'idan 'anil haqq, yang jauh dari kebenaran. Ini fasik ini adalah mujawazatul had. Orang-orang yang melampaui batas. Jadi batas-batas ketentuan dan hukuman-hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala fa amara bit taqwa wa naha an yatashabbaha ibadul mu'minun biman nasiyahu bitar kitaqwa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan untuk bertakwa kepadanya, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melarang dari menyerupai hamba-hambanya, melarang kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menyerupai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lupakan, atau orang-orang yang melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala bitarki taqwa, dengan meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dari menyerupai orang-orang yang mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ketakwaan. Wa akhbara annahu 'aqaba man taraka at-taqwa bi an ansahu nafsahu. Ai ansahu masalihaha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat ini mengkhabarkan bahwa akan menghukum, annahu 'aqibun. Allah akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang meninggalkan takwa. Bagaimana hukumannya? Akan melupakan dirinya. Jadi akan dilupakan dengan maslahat-maslahatnya. Wa mayunjia min adabihi, dan juga akan dilupakan dari hal-hal yang itu akan bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa mayujibu lahul hayatul abadiyyah, dan juga apa-apa yang akan mengharuskan untuk baginya dari kehidupan yang abadi. Wa kamal ladzatiha wa sururiha wa na'imiha, dan juga hal-hal yang akan mengharuskan kepada kesempurnaan kenikmatannya, kebahagiaannya dan kenikmatan ini. Fa ansahu Allahu dzalika kullahu jazaan lima nasiyahu min 'azamatihi wa khaufihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melupakannya. Melupakan manusia yang seperti ini, dan akan melupakan itu semua dari berbagai kenikmatannya, akan mengantarkan kepada kehidupan abadi yang nikmat ini. Jazaan liman asyahu, sebagai balasan karena dia telah melupakan Allah Subhanahu wa taala, akan keagungan dan juga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bi amrihi, dan juga telah melupakan untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fataral 'asi muhmalan limasalihi nafsihi. Maka engkau akan lihat orang yang pelaku maksiat ini akan mengentengkan hal-hal yang itu memberikan maslahat untuk dirinya. Jadi itu maslahat ukhrawi, maslahat dini, masalah dalam agamanya, masalah dalam akhiratnya. Mudhayyan laha, dan dia akan menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang itu akan memberikan maslahat untuk dirinya. Wa qad aghfala qalbahu min dzikrihi, dan hatinya itu telah lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawa, kemudian dia mengikuti kepada hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan akhirnya perkara dia adalah kelewatan. Israf, furutan ini adalah israfan. Makna furutan, israfan, watadiyan wahalakan. Ini binasa. Akhir kesudahannya adalah dia akan disia-siakan dan juga akan binasa. Wa qad infaratat alaihi masalihu dunyahu wa akhiratahu, dan telah lepas lalu lepas darinya maslahat-maslahat dunianya dan akhiratnya. Wa qad farata fi sa'adatihi al-abadiyah, dan dia juga telah lepas, telah lalai dari kebahagiaannya yang abadi. Wastabdala biha adna ma yakun min ladzah, dan dia telah menggantinya dengan kenikmatan yang paling rendah. Innama hiya sahabatu sayf aw khayalu tayyib, yang tiada lain kenikmatan yang rendah ini adalah sahabatu sayf, seperti awan ya, di musim panas. Awan di musim panas yang hanya lewat lari begitu saja. Aw khayalu tayyib atau khayalan, orang yang menghayal. Kama qila, sebagaimana dikatakan, ahlamu naumin aw kadhilli zailin innal labiba bimithliha la yukhda'u. Ahlamu naumin, yani mimpi di saat tidur. Aw kadhilli zailin, atau seperti bayang-bayang yang juga akan hilang. Innal labiba bimithliha la yukhda'u, maka seorang yang cerdas dengan hal yang seperti ini tidak akan tertipu. Qala wa a'zamul 'uqubat, dan hukuman yang paling berat, hukuman yang paling besar adalah nisyanul 'abdi li nafsihi, lupanya seorang hamba dengan dirinya. Ini yang berbahaya, orang bilang lupa daratan. Yani seperti kita mengatakan itu seperti lali kulite, lupa dengan dirinya. Dan ini hukuman yang paling berat dari seorang pelaku maksiat, akan lupa diri bahwa dia adalah manusia yang tidak lebih adalah manusia dengan berbagai kelemahannya. Nisyanul abdi li nafsi wa ihmalihi wa ihmaluhu laha, dan juga akan mengentengkan kepada dirinya. Wa idha'atuhu haddaha wa nasibaha min Allah, dia menyia-nyiakan bagiannya dan juga menyia-nyiakan jatahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bai'uhu dhalika bil ghubn wal hawan wa abkhasu tsaman, dan dia menjual, menggadaikan bagian kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan al-ghubn, dengan apa, tertipu ini, wal-hawan, dan juga dengan menganggap enteng. Wa abkhasu tsaman, bahkan dengan harga yang paling murah. Ini menggadaikan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sekedar dengan sekeping dunia saja. Fa dhayya'a man la ghinan lahu anhu, maka dia pun menyia-nyiakan orang-orang yang tidak bisa memberikan kecukupan untuknya. Wa la 'iwadha lahu minhu, dan juga tidak akan bisa menggantinya, memberikan ganti untuknya. Wastabdala bihi man anhu kullul ghina aw minhu kullul ayo, dan dia menggantikan dengannya terhadap orang-orang yang tentunya sangat butuh, orang yang dia juga punya kebutuhan dan juga dia minta ganti. Ini hukuman bagi orang-orang yang maksiat, lupa dengan maslahat dirinya, lupa dengan hal-hal yang akan memberikan manfaat untuk dirinya, dan lupa dengan bagiannya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala demikian besar. Nasallallahu salaman afiyah. Qala, maka dengan seperti ini menjadikan kita itu lebih introspeksi bahwa hukumannya adalah sangat berat dari perbuatan maksiat ini. Qala min kulli syai'in, min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'iwadun wa ma minallahi in dhayya'tahu 'iwad. Segala sesuatu jika engkau menyia-nyiakannya itu ada gantinya. Namun apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ma minallah, dan tidaklah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada dari Allah Subhanahu wa taala jika engkau menyia-nyiakannya, itu gantinya. Yani tidak ada gantinya dari Allah Subhanahu wa taala jika engkau menyia-nyiakannya. Maka jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagaimana dikatakan bahwasanya hidup itu adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan, mau milih yang mana? Ini, milih yang mau memberikan kepada kehidupan yang abadi atau hanya kepada kelezatan, kenikmatan yang nisbi saja. Maka dan ini akibatnya adalah berat, kenikmatan yang sesaat. Fallahu Subhanahu wa taala yu'awwid an kulli ma siwahu wa la yu'awwid minhu syai'. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti an kulli ma siwa, dari selain itu semua. Wa la yu'awwid minhu syai', dan tidak mengganti darinya sesuatu apapun. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ganti. Allah yang akan mengganti, Allah akan memberi, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, dan itu jauh lebih baik. Wa yughni an kulli syai'in wa la yughni anhu syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari segala sesuatu. Bahkan yang lainnya sesuatu itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yujiru min kulli syai'in wa la yujiru minhu syai'. Allah Subhanahu wa taala lah yang menyelamatkan dari segala sesuatu, dan wa la yujiru minhu syai'. Yujiru min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan dari segala sesuatu, dan tidak ada yang bisa selamat. Tidak ada sesuatu pun yang bisa selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna'u min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala yang menahan dari segala sesuatu, wa la yamna'u minhu syai', dan tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setiap selesai salat kita membaca itu, Allahumma la mani'a lima mana', wa la mu'ti'a lima, Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'ti'a lima mana'. Ini la mani'a lima atait, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau beri. Wa la mu'ti'a lima mana', dan tidak ada yang bisa memberi apa yang telah engkau larang, engkau tahan. Fa kaifa yastaghni al-'abdu an ta'atin min hadha sya'man hadha sya'nuhu tarfat 'ain. Maka kata Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fa kaifa yastaghni al-'abdu, maka bagaimana seseorang itu mencukupkan, seorang hamba itu mencukupkan dari taat, yang tidak butuh untuk taat kepada yang seperti ini keadaannya. Jadi melalaikan sekejap mata saja, melalaikan dari yang seperti ini keadaannya. Ini bagaimana sekejap mata itu, kemudian seorang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi berjam-jam. Sekejap mata saja bahayanya sangat besar. Maka ini jemaah bilangkan Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Maka dari sini jangan melihat kepada kecilnya perkara maksiat. Namun kita melihat kepada siapa kita bermaksiat. Dan juga sekecil apapun, untuk senantiasa kita juga istighfar minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Bagaimana Rasulullah SAW tidak lebih dalam seharinya itu lebih dari 70 kali beliau beristighfar. Ini beliau yang sudah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin ya. Dosa-dosanya belum, yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Maka ini layaknya bagi kita dalam untuk senantiasa istighfar. Karena jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, ini yang insyaallah taala akan memberikan penjagaan kepada kita. Qala wa kayfa yansa dzikrahu wa yudhayyi'u amrahu hatta yansiyahu nafsahu. Maka bagaimana dia lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kemudian dia, seorang hamba ini, adalah menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai lupa dirinya sendiri. Lupa dirinya dengan lupa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayuqsiruha wa yuzlimuha a'zama dhulm. Kemudian dia merugikan dirinya sendiri, mendzalimi dirinya sendiri dengan kedzaliman yang paling besar. Fama dhulmul 'abdi rabbahu walakin dhulma nafsuhu. maka seorang hamba ini tidak mendzalimi kepada Rabb-nya hakikatnya. Namun dia mendzalimi dirinya sendiri. Mendzalimi, menganiaya dirinya sendiri. Berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Wa ma zalamahu rabbuhu wa ma zalamahu rabbahu walakin huwa alladhi zalama nafsahu. Dan dia tidaklah wala zalamahu rabbuhu, yani Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya tidak mendzaliminya. Bagaimana dalam firman-Nya walaisa bidzallamin lil abid. Allah tidak bukan dzallamin lil abid yang mendzalimi kepada hamba-hambanya. Walakin huwa alladhi zalama nafsahu, namun dia sendiri yang mendzalimi dirinya. Maka ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang mesti kita perhatikan untuk senantiasa kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, la saghirata wal ma'al istighfar wala la saghirata la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada namanya dosa besar manakala senantiasa istighfar minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang namanya dosa kecil manakala dia terus-menerus melakukannya. Ini maka ini yang senantiasa kita perhatikan. Mudah-mudahan mengingatkan kepada kita dari apa yang diingatkan Qayyim rahimahullahu taala dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, menjadikan kita senantiasa dijaga dari kemaksiatan, dari hal-hal yang akan mendzalimi kepada diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.